malam di kota Lampung tak kalah indah malam di kotamu. Malam di kota Lampung tak kalah indah malam di kotamu. Nari-nari angkat kaki empat gajah di tengah kota. Nyalakan TV tanpa suara, tebarkan senyum yang menggoda. Itu pria hidung belang di saburai. Short time, long time, gak jadi masalah. Kode musik, lampungin, berangkat. Jangan kau bangga pernah hidup di kota orang lain. Bagaimana juga enakan di kota sendiri. Hey, mencari kau menunggu kolekan bersama teman-teman kita senang. Kadang pahit rasanya, tapi itu yang membuat kita tenang. Suka duka pasti ada, hanya waktu yang akan membuktikan. Yeah, warnailah merah, kuning, hijau. Sebarkan virus perdamaian yang dapat menyatukan kita. Hea, hea, hea, lantang suaramu. Hea, hea, katinggi tanganmu. Hea, hea, hea, mari berdansa. Hea, hea, this reggae. Bangga pernah hidup di kota orang lain. Bagaimana juga enakan di kota sendiri. Mencari hal menunggu kolekan bersama teman-teman kita senang. Kadang pahit rasanya, tapi itu yang membuat kita terbang. Suka duka pasti ada, hanya waktu yang akan membuktikan. Yeah, warnai Lampung dengan merah, kuning, hijau. Sebarkan virus perdamaian yang dapat menyatukan kita.